Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Setiap orang tua pasti menitipkan harapan di pundak anak-anaknya. Tetapi jangan sampai lupa, orang tua dia pun dulunya pernah menitipkan harapan untuknya, sehingga pada akhirnya akan turun-menurun terus sebagai sebuah warisan keinginan dan harapan itu. Ada sebagian harapan yang kemudian terwujud, dan tidak sedikit harapan itu jauh dari kenyataan. Tetapi intinya sama. Orang tua manapun, orang tua siapapun, pasti berharap agar anaknya sukses. Yang membedakan adalah ukuran kesuksesan itu. Parameternya, tolak ukurnya apa untuk disebut sebagai sebuah kesuksesan? Orang tua kita dulu, kakek-kakek kita, buyut kita, dan terus ke atas selalu berharap agar generasi selanjutnya sukses, generasi berikutnya lebih sukses lagi, generasi kita sekarang ini sukses. Bukankah kita pun seperti itu, berharap agar generasi anak-anak kita, bahkan sampai harapan itu sudah muncul untuk generasi cucu-cucu kita, menjadi generasi yang sukses? Setiap orang tua pasti ingin memiliki anak yang membanggakan, bukan anak-anak yang membuat malu, mencoreng wajah orang tuanya. Secara fitrah, tidak ada satupun orang tua yang menginginkan hal tersebut. Setiap orang tua pasti memiliki angan-angan indah, berusaha untuk membayangkan sesuatu yang manis akan diraih dan ditempuh oleh anak-anaknya. Nah, sehat walafiat, sampai dewasa, besar, berkeluarga, berumah tangga. Sama sekali tidak ada satupun orang tua yang berpikir dan menginginkan anaknya celaka, baik celaka fisik maupun celaka dalam hal maknawi, kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Nah, kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejatinya telah diajarkan di dalam Al-Qur'an salah satu langkah dari sekian banyak cara agar keinginan tersebut terwujud, yaitu dengan selalu dan sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Doa ini yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Rabbana hablana, ya Allah, wahai Rabb kami, zat yang menciptakan, zat yang mengatur, zat yang menentukan dan menetapkan, yaitu Allah Azza wa Jal, hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, berikanlah untuk kami, anugerahkanlah untuk kami, berikanlah karunia untuk kami, istri-istri dan anak keturunan. Nah. Qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Yang bisa menyejukkan mata, menyenangkan hati, membuat tentram, memuaskan jiwa. Itu yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, untuk mewujudkan doa ini, maka Islam melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya telah menggariskan secara rinci dan detail seperti apakah yang harus dilakukan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses. Sukses dalam arti yang sesungguhnya. Nah, sukses dalam arti yang sesungguhnya. Nah, karena makna sukses bukan hanya bias sekarang ini, tetapi sudah berbalik sampai 180 derajat pada sebagian besar orang tua. Nah, banyak orang tua berpikir dan telah menjadi sebuah keyakinan bahwa kesuksesan orang tua, kesuksesan anak itu diukur dengan nilai, dengan status akademik, bergelar sarjana. Ukuran kesuksesan anak adalah kepemilikan harta benda, kemampuan dia untuk membangun rumah. Nah, ukuran kesuksesan anak bagi sebagian besar orang tua di zaman ini itu dilihat dari seberapakah tinggi jabatan dan pangkat yang bisa dia raih. Nah, sehingga secara ringkas, kebanyakan orang tua saat ini akan menganggap si A yang jabatannya lebih tinggi dibandingkan si B, secara ringkas akan menyatakan si A jauh lebih sukses daripada si B. Apa ukuran kesuksesannya? Pembandingnya apa? Pangkat. Karena si A jauh lebih tinggi pangkatnya. Nah. Banyak orang tua memandang bahwa si C lebih sukses daripada si D. Karena dalam hal jumlah kepemilikan harta yang dia punya, si C jauh lebih besar, jauh lebih banyak dibandingkan si D. Nah. Fakta dan kenyataan seperti ini tidak bisa dipungkiri. Tidak ada seorang pun yang dapat mengingkari. Itulah kenyataannya. Nah, namun sebenarnya Islam telah memberikan petunjuk dan arahan seperti apakah sebenarnya kita harus memandang dan menilai anak-anak kita. Nah, yaitu orientasinya adalah akhirat. Ukurannya adalah ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Patokannya adalah ilmu agama. Itu yang betul-betul ditanamkan oleh Islam. Sehingga si A yang ibadahnya jauh lebih baik dibandingkan si B, maka si A dikatakan lebih sukses daripada si B. Si C yang lebih semangat di dalam menuntut ilmu agama dibandingkan si B, menurut Islam, maka si C jauh lebih sukses dibandingkan si D. Nah, dengan segala konsekuensi dan syarat tentunya. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah titik mula dan titik awal kita sebelum berbicara lebih lanjut, lebih lebar, lebih panjang tentang anak-anak kita. Nah, siapapun orang tuanya pasti berharap agar anak-anaknya mampu melanjutkan apa yang telah dirintis oleh orang tuanya dalam hal kebaikan. Orang tua yang baik pasti berharap agar anak-anaknya menjadi sebab pahala itu terus mengalir. Sampai pun orang tuanya telah meninggal dunia karena anak-anaknya waladin salihin yad'u lahu, adalah anak-anak yang saleh dan salehah yang selalu dan senantiasa mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Nah, karena kesalahan di dalam berorientasi, dalam menentukan kemanakah arah anak harus dibawa. Nah, karena kesalahan tersebut, maka akhirnya banyak orang tua yang mengalami kekecewaan. Nah, kalau mau diklasifikasi secara garis besar, akan kembali kepada dua kelompok. Yang pertama, anak-anak yang hidupnya mengambil pola konsumerisme, materiisme, duniaisme. Dan kelompok ini ternyata banyak juga. Jadi yang dia kejar adalah dunia. Betul-betul jauh dari nilai-nilai agama. Muncullah faham sekularisme, muncullah faham liberalisme, lahir ideologi kapitalisme. Antipati pada agama, fobi kepada agama. Jauh dari Allah Azza wa Jal, jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini mengambil korban yang ternyata tidak sedikit dari anak-anak kita, generasi muda. Silakan kita membuat sebuah sensus sederhana dalam tingkatan rumah rukun tetangga RT atau mungkin tingkatan dusun. Dari sekian puluh, dari sekian ratus anak muda, berapa persen diantara mereka yang betul-betul menjaga sholat lima waktu misalkan? Berapa persen diantara mereka yang mampu membaca Al-Quran dengan baik? Berapa persen diantara mereka yang mengenal sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berapa persen diantara mereka yang bisa berwudu, sholat sesuai dengan wudu dan sholat yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berapa persen diantara mereka yang faham tauhidullahi azza wa jalla? Tauhid itu terbagi menjadi tiga. Tauhid al-uluhiyah, tauhid al-rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Ada berapa persen di antara mereka? Ini kelompok yang korbannya tidak sedikit. Bahkan banyak sekali. Kehidupan mereka dipenuhi dengan hura-hura, foya-foya. Menghabiskan uang milik orang tua mereka. Betul-betul tanpa pegangan, tanpa arah. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebagian dari anak-anak kita yang memiliki kesadaran untuk beragama. Mereka tertarik untuk belajar Islam. Ghirah dan kecemburuan mereka terhadap Islam mulai terbangun. Ada sentimen yang tinggi kalau sudah berbicara tentang Islam bagi dan menurut mereka. Tetapi nas'alullah assalamat wal afiyah, mengambil jalan yang salah, pilihannya keliru, terjebak dalam pemahaman sesat walaupun itu di atas namakan Islam. Ada sebagian dari anak-anak kita apa akhirnya masuk ke jalur sufi. Pada dasarnya dia memiliki niatan yang baik. Dia membenci dengan kehidupan anak-anak muda saat ini yang polanya adalah duniaisme. Semua-semua serba dunia, materiisme, semua-semua serba materi. Dia sadar harus beragama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bimbingan yang benar, tanpa arahan yang lurus, akhirnya terbawalah dia dalam pemahaman sufi. Dia senang membaca buku-buku sufi, membaca buku-buku tasawuf, filsafat-filsafat. Mulai berubah kehidupannya. Sering ke kuburan keramat. Sudah mulai pegang tasbih yang gede-gede. Kan gitu. Kemudian berwirid dan berzikir. Secara berlebih, tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hitungan-hitungan tertentu. Ayat kursi 200 kali, surat Al-Waqi'ah 500 kali, surat Al-Fatihah sekian ribu kali. Mulailah dia goyang-goyang, badan goyang, kepala. Sufi. Mulai dia belajar untuk mendapatkan mimpi bertemu dengan auliyaullah, auliyaur rahman menurut mereka. Mulai mengaku sudah bertemu dalam mimpi dengan Khidir alaihi salam. Mengaku bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengaku bermimpi bertemu dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ini ternyata tidak sedikit. Anak-anak muda yang sebenarnya punya kesadaran beragama tapi salah jalan. Bukannya kembali kepada Al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salafus saleh, justru larut dalam pemahaman sufi. Ada lagi anak-anak muda yang kemudian menjadi korban ideologi Syiah. Dia melampiaskan syahwatnya dalam perbuatan yang haram menurut keumuman orang, dan itu sudah difahami dengan baik. Zina misalkan, seks bebas. Nah, akhirnya dia sadar itu salah. Tapi kemudian menjadi santapan kaum Syiah. Di atas namakan agama, dilabeli sebagai ibadah, nikah mut'ah. Nikah mut'ah. Kecemburuan terhadap Islam kemudian digiring untuk mengkultuskan a'immah, imam-imam mereka. Sehingga apapun yang terjadi, apapun yang sedang dihadapi, yang dipanggil bukan lagi nama Allahu Azza wa Jal, yang dipanggil adalah Ya Husayna, Ya Husayna, Ya Husayna, Ya Husayna. Yang dipanggil siapa? Ya Husain, cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, cucu Rasulullah. Tetapi dipanggil, diseru, diminta, diharapkan selain Allah, padahal beliau telah wafat radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, dipanggil Ya Husayna. Nah, dibawa ke sana. Nah, kemudian al-wala, loyalitas yang mestinya diberikan untuk umat Islam, yang semestinya diberikan untuk negeri-negeri Islam, negeri yang menegakkan hukum Islam, itu kemudian luntur sedikit-sedikit-sedikit, berubah menjadi kebencian. Mestinya kita mencintai dua kota suci, tanah Mekah dan tanah Madinah, kota Mekah dan kota Madinah. Mestinya seorang muslim mencintai kedua kota ini. Nah, tetapi mereka yang sudah terperangkap dalam ideologi Syiah, mulai luntur cintanya kepada Mekah dan Madinah, berubah menjadi cintanya kepada Karbala, kepada Qum, nah, kepada Tehran, ibu kota Iran. Nah, mestinya hatinya terpaut untuk bertawaf di Ka'bah, melaksanakan umroh dan haji. Keinginan itu akhirnya pudar, berubah menjadi sebuah tekad untuk bisa berangkat ke kota-kota suci milik orang Syiah. Nah, ke kuburan Khomeini, untuk kemudian keliling kuburan, tawaf, sujud, rukuk, ibadah, membaca, berzikir di sana, di samping, di depan, di belakang kuburan Khomeini. Mereka seperti ini. Padahal awalnya ada ketertarikan untuk kembali kepada agama. Salah jalan, keliru memilih. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Ada lagi sebagian anak muda yang memiliki ghirah tinggi untuk membela Islam. Yang penting Islam dibela, Islam dibela, Islam dibela. Nah, akhirnya menjadi santapan ahli politik. Mereka yang berpolitik dengan mengatasnamakan agama, agama dibawa-bawa untuk membesarkan partai politiknya. Ayat Al-Quran disitir, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinukil, ucapan ulama pun seperti itu. Agama dipermainkan, agama digadaikan untuk sebuah partai politik. Nah, coba lihat, setiap kali terjadi pawai dan konvoi partai politik, siapa yang paling terdepan kalau bukan anak-anak muda? Nah, sambil mengibarkan benderanya, nah, kemudian dengan arogannya, itu diyakini sebagai ibadah. Fala hawla wala quwata illa billah. Ibadah macam apa seperti itu? Nah, sehingga loyalitasnya kepada pimpinan partai, loyalitasnya pada partai, bukan lagi Islam, bukan lagi kaum muslimin. Allahu Azza wa Jal sudah melarang hal ini. Wala takunu minal ladhina tafarraku wakhtalafu. Nah, jangan sampai engkau seperti mereka yang berpecah belah dan berselisih dalam hal beragama. Nah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Nah, kenapa? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap kelompok, golongan partai pasti akan berbangga dengan apa yang mereka punya. Dipecah-pecah suara umat Islam dengan banyaknya partai, masing-masing mengusung asas Islam, asas Islam, asas Islam. Nah, ada yang kemudian menjadi korban. Nah, padahal mereka memiliki ketertarikan untuk belajar Islam. Nah, ada lagi yang kemudian terkena virus jamaah tabligh. Kan gitu. Wah, itu orangnya insyaallah pakai jubah, wangi, pakai surban, pakai tongkat. Kemana-mana senyum, ketemu dengan orang dipijetin. Saking pun tiba, wah, sopan, santun. Bagus ini. Ikut keluar 3 hari, khuruj 7 hari, 40 hari. Mengajak orang untuk melakukan ibadah, sementara dia sendiri tidak tahu apa arti ibadah itu. Nah, dia semangat untuk mengetuk pintu rumah orang. Nah, mengajak mereka sholat. Tetapi sholat seperti apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, dia sendiri pun tidak bisa melakukan. Nah, tidak mengerti dan tidak faham adab di dalam berdakwah itu seperti apa. Nah, belum lagi tidak memperhatikan masalah akidah, keyakinan tauhidullah azza wajal. Nah, bermudah-mudahan di dalam meriwayatkan dan menyampaikan hadis dhaif, bahkan hadis palsu. Ada yang sampai seperti itu. Ada lagi anak-anak dari kaum muslimin, nah, yang dimanfaatkan oleh organisasi-organisasi, nah, untuk kemudian dididik, dilatih, turun ke jalan, long march, nah, berorasi, mengkritik pemerintah, mencela pemerintah, menghabisi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Nah, itu anak-anak muda yang muncul. Nah, salah jalan. Nah, maka inilah gambaran secara garis besar kondisi anak-anak muda generasi Islam sekarang ini. Ada yang sebagiannya duniaisme, materiisme, pokoknya pikirannya dunia, foya-foya, dugem, dunia gemerlap, kan itu. Isinya cuma main, dolan, main, dolan, main, dolan, kan itu. Begadang, gitar, perempuan, musik, kan, kumpul-kumpul dan yang semisalnya. Salat tidak tahu, wudu pun tidak tahu, baca Al-Qur'an enggak bisa. La haula wala quwata illa billah. Nah, kelompok kedua adalah anak-anak muda yang memiliki ketertarikan untuk beragama tapi salah jalan, keliru langkah. Nah, maka harus ditarik akar masalahnya itu apa? Kenapa sampai terjadi yang seperti ini? Nah, pasti ada sebab musababnya. Pasti ada faktornya. Akhirnya kita akan faham betul dengan firman Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, akhirnya kita akan betul-betul faham, betul-betul bisa meresapi arti dan makna dari ayat yang Allah telah firmankan tadi. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Nah, ternyata akar masalahnya kalau ditarik, tarik, tarik, tarik, tarik. Fungsi keluarga sebagai madrasah, sebagai pusat terbiah, ternyata belum berjalan sebagaimana mestinya. Keluarga itu adalah madrasah, sekolah, pusat pendidikan. Sehingga memang idealnya, kalau misalkan kita ditanya, ada berapa jumlah pesantren di kampung ini, misalkan. Maka jawabannya, jumlah pesantren di kampung ini sama dengan jumlah rumah kaum muslimin di kampung ini. Karena tiap-tiap rumah adalah pesantren, pesantren, pesantren. Setiap rumah itu adalah pondok, pondok, pondok, pondok. Sekali lagi, keluarga adalah memegang kunci di dalam memerankan fungsi terbiah, fungsi ta'lim, pendidikan. Nah, karena fungsi ini tidak berjalan dengan baik, akhirnya itu tadi, sebagian anak-anak ke kiri, ekstrimnya, sebagian yang lain ke kanan, ekstrimnya. Fala haula wala quwata illa billah. Padahal Islam mulai dari sejak belum lahir ke dunia, bahkan sebelum menjadi janin di dalam rahim ibunya, Islam sudah memberikan langkah-langkah, nah, di dalam melakukan tarbiyah pendidikan pada anak-anak kita. Islam begitu sempurnanya mengajarkan untuk kita sampai-sampai seperti itu. Ketika suami istri bercampur melakukan hubungan, Islam mengajarkan untuk masing-masing membaca doa. Allahumma jannibna asyaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Bismillah. Permintaan dan doa dari calon ayah, calon ibu. Ya Allah, jauhkanlah kami dan jauhkanlah anak-anak kami nantinya kalau Engkau berikan rizki dari syaitan. Nah, itu dari situ dimulai. Jadi pendidikan bukan dari sejak anak usia 2 tahun, 3 tahun. Sebelum menjadi janin pun pendidikan di dalam Islam mestinya sudah berjalan. Membaca doa. Nah, belum lagi sebelumnya Islam memerintahkan untuk memikirkan dan mempertimbangkan bibit. Nah, mencari calon istri yang salihah. Yang wanita pun seperti itu, mencari dan menemukan calon suami yang saleh. Nah, kemudian selama di dalam rahim kandungan ibunya, dibiasakan orang tua untuk beribadah, taat ibadah, taat ibadah. Karena ibadah yang dikerjakan oleh kedua orang tua akan memberikan pengaruh positif pada calon anaknya nanti. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sejak di usia dalam kandungan, sang ibu sudah mulai mengenalkan bacaan Al-Quran, yang kemudian terbukti secara kedokteran modern bahwa pada bulan tertentu, mulai bulan-bulan tertentu, janin sudah mulai bisa mendengar suara. Nah, Al-Imam Syafi'i sejak usia berapa bulan ibunya baca Al-Quran dengan tujuan apa? Mendidik anaknya. Ini kan fungsi tarbiyah. Nah, keluar di tahnik ketika lahir. Nah, mengambil kurma yang sebaik mungkin kualitasnya, dilembutkan, digigit sampai betul-betul lembut, dimasukkan ke dalam langit-langit mulut anaknya. Diperintahkan untuk memberi nama dengan nama yang baik. Nah, didoakan terus begitu, pagi dan petang dimohonkan perlindungan kepada Allahu Azza wa Jalla dari berbagai macam godaan syaitan. Nah, terus seperti itu dididik. Islam betul-betul memerintahkan kita untuk memerankan fungsi keluarga itu sebagaimana mestinya. Nah, ambil sebagai sebuah contoh perhatian yang diberikan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, nah, muru abna'akum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, perintahkan, biasakan, ajak anak-anakmu untuk melakukan ibadah salat setelah mereka berusia 7 tahun, sejak mereka berusia 7 tahun. 3 tahun kemudian ketika sudah mulai dibiasakan, ketika sosialisasi berjalan. Nah, 3 tahun kemudian setelah usia mereka 10. Nah, tentunya dengan fungsi yang sudah berjalan, setelah mereka berusia 10 tahun baru bisa diberikan hukuman. Hukuman pukul. Nah, dengan ketentuan-ketentuannya tentu. Nah, pukulan yang mendidik, bukan yang melukai. Nah, menjauhi wajah, karena wajah tidak boleh dipukul. Nah, dan seterusnya. Fungsi itu betul-betul diingatkan oleh Islam sebagai agama yang kita peluk. Terus begitu. Nah, kalau langkah-langkah ini, fase-fase ini betul-betul diikuti, maka biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, harapan yang kita titipkan di pundak mereka akan mereka bisa wujudkan dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dari awal tidak dikondisikan atau kurang baik pengkondisiannya, maka kemungkinan akan kecewa semakin besar. Nah, itu tadi sebagai contoh pendidikan salat. Nah, pendidikan salat. Ketika pendidikan salat itu betul-betul ditanamkan, lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu akan bisa mencegah, menghalangi, membentengi kita, membentengi anak-anak kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, salat. Nah. Tetapi yang perlu diingat, barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, pendidikan yang baik bukan hanya disampaikan secara lisan saja. Pendidikan yang baik itu selain disampaikan secara lisan, juga langsung dipraktekkan. Orang tua memberikan contoh. Nah, bangun salat malam, bangun salat witir. Nah, segera menyambut panggilan azan ketika salat wajib, Salat duha, salat sunnah. Nah, tata caranya. Selain lisan, orang tua juga memberikan contoh. Nah, maka ketika hal-hal yang seperti ini sudah bisa dijalankan dan dilaksanakan dengan baik, maka insya Allah anak-anak kita pun akan menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Nah, sehingga kekhawatiran kita, kekhawatiran sekian banyak orang tua, anaknya menjadi teroris misalkan, insya Allah adalah kekhawatiran yang yang tidak memiliki nilai lagi. Kenapa? Tarbiyah berjalan dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sekian banyak kasus, baik kasus syubhat maupun kasus syahwat yang melanda generasi muda. Apa yang dimaksud dengan kasus syahwat? Kasus syahwat adalah kasus yang terjadi pada anak-anak muda terkait dengan syahwat mereka. Nah, pergaulan bebas. Nah, kemudian dunia musik, dunia idola artis dan aktor. Nah, dunia idola mereka kepada orang-orang yang dianggap bisa menjadi panutan, olahragawan misalkan. Nah, minum-minuman keras, narkoba, kejahatan, pelecehan seksual. Nah, dan sekian banyak tindak kejahatan. Nah, ini anak-anak kita yang menjadi korban dari kasus syahwat. Ada korban dari kasus syubhat. Kasus syubhat yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa ini maksud dengan kasus syubhat adalah semua fitnah mabniyatun 'alal jahli ka ahlil bid'i wa atba'ihim. Nah, kasus syubhat itu seperti apa? Kasus yang menimpa dan melanda anak-anak muda yang sebabnya adalah kejahilan seperti pelaku bid'ah dan pengikut-pengikutnya. Nah, yang telah kita jelaskan tadi. Barakallahu fikum. Nah, banyak kasus, saya ulangi kembali, banyak kasus baik syahwat maupun syubhat. Orang tua terkaget, tidak pernah membayangkan sama sekali anaknya seperti itu. Ambil sebagai sebuah contoh kasus yang syahwat. Kasus syahwat, kejadian ini sudah terlalu sering, bahkan menjadi santapan berita kita hampir setiap hari. Nah, orang tua mendapatkan laporan dari pihak sekolah. Nah, anaknya putri pada jam istirahat minta izin pulang dengan alasan perutnya mual dan mulas. Nah, dibawa pulang ke rumah masih mual, masih mulas. Orang tuanya berinisiatif bawa saja ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit diperiksa, ternyata bukan hanya positif hamil, tapi sebentar lagi melahirkan. Bukan cuma sekedar positif hamil, tapi sebentar lagi melahirkan. Dalam hitungan waktu akan melahirkan. Pertanyaannya, kok bisa ya gak ketahuan? Ya bisa saja, karena ternyata orang tua tidak memberikan perhatian. Nah, jadi bentuk fisik anaknya yang berubah itu, yang bertambah besar, tambah besar, itu ternyata tidak diperhatikan oleh orang tua. Apalagi sang anak berusaha menutup-nutupi, pakai baju besar, jarang keluar. Nah, sehingga tidak terlihat. Fala haula wala quwata illa billah. Bukankah kejadian ini selalu berulang? Nah, terus terjadi yang seperti ini. Fala haula wala quwata illa billah. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa banyak orang tua terkaget. Nah, setelah anaknya terkena kasus syahwat. Nah, terkena kasus syahwat. Apalagi saat orang tua bertanya, siapa pelakunya, Nduk? Anak perempuannya hanya geleng-geleng kepala. Enggak tahu, Bu. Yang mana ya? Oleh ini kasus ini terjadi kok. Enggak tahu yang mana. Yang siapa? Karena ternyata pelakunya bukan hanya satu. Ternyata bukan pemaksaan atas suka sama suka. Pergaulan bebas. Fala haula wala quwata illa billah. Padahal di mata orang tuanya anaknya pendiam. Di mata orang tuanya si anak adalah salihah. Di mata orang tuanya si anak itu berprestasi. Di mata orang tuanya si anak itu berjilbab, aktif di TPA. Tapi kenyataan tak bisa dipungkiri, seperti itu kenyataannya. Ada lagi orang tua yang kemudian jatuh pingsan, sadar pingsan, sadar pingsan, sadar pingsan. Setelah polisi datang ke rumahnya melaporkan, putra bapak ditangkap, sementara ini sedang kami tahan karena terlibat kasus narkoba. Putra bapak ternyata telah terbukti, terindikasi menjadi pengedar narkoba. Astagfirullah, pingsan. Pingsan. Sadar lagi, pingsan lagi. Kenapa tidak pingsan? Ternyata ayahnya pun aparat keamanan. Jadi bebannya jauh lebih besar. Bebannya jauh lebih besar. Pingsan. Ada lagi yang datang, nyun sewu, nyun pangapunten pak. Anak bapak sementara ini sedang ditahan. Loh kenapa? Terlibat aksi pencurian dan perampokan sebuah toko. Seperti itu. Ada seorang tokoh ditokohkan dalam hal keagamaan. Ditokohkan dalam hal keagamaan, pingsan. Kenapa? Ternyata anaknya terlibat dalam kasus kejahatan. Ada seorang kepala sekolah, putrinya hamil di luar nikah. Hari itu juga dia mundur dari jabatan kepala sekolah. Bapakmu tidak becus. Ngurus anak sendiri aja gak bisa, mengurus anak orang lain. Langsung hari itu juga berhenti dari jabatan kepala sekolahnya. Mengurung diri sang orang tua. Kaget. Gak pernah terfikir dan terbayang sama sekali anaknya akan seperti itu. Kenapa? Di depan orang tuanya baik, riang, ceria. Teman-temannya baik-baik, berprestasi lagi. Tapi ternyata itu hanya perhatian semu. Bahkan orang tuanya pun sebenarnya tidak mengetahui kegiatan apa yang diikuti oleh anaknya. Kemana dok? Les sekolah pak. Ya, baik-baik ya. Les sekolah apa? Ke pantai sama teman-temannya. Kan itu. Malam minggu berangkat kemana dok? Itu dijemput mau belajar kelompok. Oh ya, hati-hati. Belajar kelompok apa? Minum minuman keras bareng-bareng. Pesta menenggak minuman keras oplosan. Terus begitu. Kemana? Nginep di sini. Sini. Orang tua ya hati-hati, kasih sangu. Kan gitu. Siapa nduk yang datang? Pak, Mas ini. Oh, pacarnya ya udah hati-hati ya. Yang baik-baik aja hubungannya. Malah dibiarkan bebas pergi. Itu banyak orang tua kaget karena anak-anaknya ternyata menjadi korban kasus syahwat, sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Hari-hari ini yang heboh adalah sebagian orang tua dan keluarga yang kaget ternyata anaknya, kakaknya, adiknya, keponakannya terbukti terlibat di dalam jaringan teroris. Kan itu. Wah, yang kami kenal anaknya itu pendiam. Yang kami kenal anaknya itu baik. Yang kami kenal orangnya itu sosial. Yang kami kenal orangnya itu gerapiak sana sini, bergaulnya bagus. Enggak nyangka kami kemudian terbukti terlibat dalam jaringan teroris. Orang baik, anak baik, sering di masjid. Gak ada tanda-tanda orangnya tuh, gak ada wajah kasar sama sekali. Karena Masya Allah, dari 1000 lebih orang di Indonesia ini yang kemudian terbukti terlibat dalam jaringan teroris, baik yang kemudian tertangkap, kemudian dihukum terpidana, ada yang tewas ditembak, ada yang kemudian dibebaskan lagi dan seterusnya. Mayoritasnya adalah anak-anak muda. Kita sangat bersedih ketika anak-anak muda, anak-anak kita menjadi korban pemikiran radikalisme, menjadi korban ideologi terorisme. Mereka dikorbankan untuk sebuah ideologi sesat. Menganggap masyarakat ini sudah kafir. Meyakini pemerintah dan aparat keamanan sudah kafir. Menganggap mereka lah yang pantas masuk surga. Menipu dan mengibuli anak-anak muda itu. Bahwa untuk mencapai kesyahidan, caranya adalah dengan melakukan aksi bom bunuh diri. Itu sebuah kebanggaan. Terus dicocoki pemahaman yang seperti ini, dicekoki dengan pemahaman-pemahaman seperti ini. Siapa korbannya? Mayoritasnya adalah anak-anak muda. Perlu merasa heran? Tidak perlu. Sebab Nabi Muhammad SAW sudah pernah menyampaikan hal ini untuk kita. Di dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, sayakhruju fi akhiriz zaman, sayakhruju fi akhiriz zaman ahdathul asnan sufahaul ahlam yaqra'un al-Quran la yujawizu hanajirahum yamrukuna minad-din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, akan muncul di akhir zaman kelompok yang berisikan anak-anak muda, ahdathul asnan sufahaul ahlam, cara berpikirnya pendek, cepat, cekak. Nah, betul-betul sempit cara berpikirnya. Tetapi secara zahir dilihat orang luar biasa baiknya. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam yaqra'unal Qur'an, mereka fasih, mahir dan pintar serta semangat membaca Al-Qur'an. Ciri-ciri orang baik itu ada pada mereka. Secara zahir ibadahnya ada. Nah, tetapi la yujawizu hanajirahum. Ayat-ayat Al-Qur'an yang mereka baca tidak bisa masuk sampai ke hati, hanya sampai di tenggorokan saja. Cuma melisankan, cuma melafazkan, cuma mengucapkan tanpa mengerti apa arti dan makna sesungguhnya dari ayat-ayat yang dia baca. Yamrukuna minad-din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Kelompok ini, kelompok anak-anak muda seperti ini keluar dari agama sampai-sampai lepas sebagaimana lepasnya anak panah dari objek buruan. Saking begitu keras, cepatnya. Nah, sampai kemudian anak panah, ini objek panah, misalkan rusa, dipanah saking cepatnya, tembus. Nah, artinya begitu cepat dan kuatnya mereka keluar dari ajaran Islam, ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, yang perlu digarisbawahi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ahdathul asnan. Mereka adalah anak-anak muda. Mereka adalah anak-anak muda. Direkrut. Yang disasar siapa? Anak-anak muda. Sebab kaum muda sedang pada puncak-puncaknya idealisme. Sedang pada keinginan yang penuh dengan penasaran. Nah, maka sebagai orang tua, waspadalah. Waspadalah. Nah, sebagai orang tua, ikutilah, perhatikanlah kegiatan dan aktivitas anak-anak kita. Bukan untuk memata-matai mereka, bukan untuk kemudian mempersempit gerak mereka, bukan. Tetapi hanya untuk melaksanakan kewajiban orang tua. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, ketika anak, nah, kita melihat sejumlah atau sekelompok anak-anak muda, nah, sudah mulai senang dengan atribut-atribut militer misalkan, kegiatan-kegiatan yang berbau adrenalin seperti itu, tapi tidak terbimbing oleh agama dengan yang baik, hati-hati. Nah, ketika anak-anak kita atau yang kita temui, mereka begitu vokal untuk mengkritisi pemerintah, mencaci dan mencela mereka, hati-hati, ini tanda-tandanya. Kalau kita melihat dan menemukan anak-anak muda gandrung, senang memuja-muja, nah, tokoh-tokoh teroris, mulai dari Usama bin Laden, Ayman al-Zawahiri, nah, atau pelaku-pelaku bom di Indonesia, nah, Imam Samudra Amrozi, dan seterusnya, hati-hati, ini juga tanda. Kalau kita menemukan anak-anak muda senang membaca, walaupun itu hanya sekedar buku terjemah, buku-buku yang ditulis oleh kaum takfiri, mereka yang senang mengkafirkan, seperti Sayyid Qutb, buku-buku Sayyid Qutb, nah, buku-bukunya Sayyid Hawa, buku-bukunya Safar Al-Hawali, buku-buku Salman Al-Audah, dan buku-buku seperti ini, hati-hati, nah, waspada, mereka akan menjadi korban pemahaman terorisme. Nah, maka mestinya untuk membentengi anak-anak muda, buku-buku seperti ini dilarang peredarannya. buku-buku yang mengajarkan faham radikalisme, buku-buku yang mengajarkan faham terorisme. Jelas karya-karya mereka, Sayyid Qutb, Hasan al-Banna, Said Hawa, Safar al-Hawali, Salman al-Audah, Ayman al-Zawahiri, Fathi Yakan, atau mereka sebut juga dengan Sheikh Yasin. Sekian banyak orang-orang ini menulis buku. Kemudian apa? Diterjemahkan bebas sebanyak-banyak di Indonesia. Itu kan menjadi lahapan anak-anak muda, orang-orang harokah pergerakan. Itu telah meracuni pemikiran dan ideologi mereka. Maka agar anak Anda tidak menjadi teroris, ajarkanlah Al-Quran dengan tafsir yang telah dibawakan oleh para ulama, ulama-ulama yang sudah diakui oleh umat keilmuan mereka dalam ilmu tafsir. Agar anak Anda tidak menjadi teroris, ajarkan hadith-hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith-hadith yang sahih, disertai dengan penjelasan dan keterangan dari para ulama pensyarah hadith-hadith Nabi, para ulama yang telah diakui keilmuannya di dalam menafsirkan hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar anak Anda tidak menjadi teroris, tanamkan kepada mereka mencintai salafus salih, generasi terbaik umat ini. Tanamkan kepada mereka cinta pada sahabat, tanamkan kepada mereka cinta kepada tabi'in, tanamkan untuk mereka cinta kepada tabi'ut tabi'in. Kenalkan kepada mereka nama-nama besar para sahabat, nama-nama besar para ulama. Agar anak Anda tidak menjadi teroris. Karena yang seperti ini adalah kewajiban orang tua. Mulai dari keluarga, lingkungan, dan seterusnya. Ketika anak-anak kita mulai melakukan kegiatan keagamaan, tapi sifatnya tertutup, pesertanya terbatas, harus ini, harus itu, persyaratannya berat, ini sudah tanda-tanda patut dicurigai. Tapi kalau pengajian seperti kita terbuka untuk umum, disiarkan melalui apa berbagai macam media, baik yang live on air maupun yang offline, kegiatan-kegiatan yang pengajian seperti kita ini yang sudah melalui prosedural hukum, mau apa yang akan dicurigai? Kalau misalkan tertutup, kalau bukan peserta, bukan kelompoknya, nggak boleh masuk, itu yang dicurigai. Tapi kalau pengajian yang dikelola oleh kita, alhamdulillah, yang dikelola oleh ahlu sunnah, yang dikelola oleh salafiyin di pondok-pondok salafi, siapapun yang datang ingin duduk mendengarkan, silahkan. Bukan, Anda dari jaringan yang mana? Mana kartu tanda anggotanya? Tahu kode ini apa enggak? Ini sandinya, kan itu. Oh, enggak tahu sandinya, enggak boleh ikut. Harus dibawa oleh si A. Kalau si A tidak membawa, berarti tidak bisa diterima. Ini yang patut dicurigai. Barakallahu fikum. Ya tentunya kita sebagai orang tua, lebih umum lagi sebagai masyarakat dan warga, sangat mendukung semua program pemerintah di dalam membentengi generasi muda dari faham-faham radikal, membentengi anak-anak muda dari faham-faham terorisme, dan kita juga mendukung pemerintah dalam upaya mereka membentengi anak-anak kita dari faham-faham duniaisme, materisme. Jadi kita mendukung segala upaya dan program pemerintah untuk menjadikan generasi muda itu generasi yang sukses dunia dan akhirat. Kita dukung pemerintah yang memerangi narkoba. Kita dukung pemerintah yang memerangi minuman keras. Kita dukung pemerintah yang memerangi perjudian. Kita dukung pemerintah yang memerangi premanisme. Kita mendukung pemerintah yang memerangi kehidupan bebas, pergaulan bebas. Kita dukung itu. Sehingga anak-anak muda kita bisa selamat dari kasus syahwat, fitnah syahwat. Seperti halnya kita juga mendukung pemerintah dalam upaya mereka untuk membentengi anak-anak muda agar tidak termakan dan menjadi korban faham radikalisme, terorisme sebagai bentuk dari fitnah syubhat, kasus syubhat. Perankanlah fungsi orang tua sebagaimana mestinya. Didiklah dan arahkanlah anak-anak kita untuk mempelajari Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman as-salafus salih. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, menjadi generasi yang sukses, bukan hanya di dunia, tetapi yang lebih daripada itu semua, kesuksesan mereka di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.